Bab man qala innal imana huwal amal liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala 'iddatun min ahli al-'ilmi fi qawlihi ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun 'an qawli la ilaha illallah wa qala limithlihi hadha falyamalul 'amilun. Ya. Bab yang baru, bab ke-18. Man qala innal iman huwal amal. Bab tentang orang yang mengatakan bahwa iman adalah amal. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa iman adalah al-amal. Dan ini menunjukkan yakni dalil-dalil tentang bahwa amal termasuk iman, jelas ya, yang kita singgung waktu itu bahwa orang-orang al-murji'ah menyimpang. Kenapa? Karena mengatakan al-amal bukan termasuk iman. Ya, al-murji'ah menyimpang. Kenapa? Karena mengatakan amal bukan termasuk iman. Tayyib. Nah, sekarang di sini justru sebagian ulama mengatakan innal iman huwal amal. Bahwa iman adalah amal. Ya. Nah, apa dasar para ulama yang mengatakan seperti itu? Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa tilkal jannatu" itulah surga, "allati uristumuha" yang kalian uristumuha diwarisi surga tersebut, "bima kuntum ta'amalun" dengan sebab apa yang kalian perbuat. Ya, baik. Yani di sini dengan sebab apa yang kalian imani, sebagian ulama menyebut seperti itu, "bima kuntum ta'amalun" dengan sebab apa yang kalian imani. Kalau begitu diungkapkan iman dengan kata ta'amalun, maka amal adalah termasuk iman. Ya. Wa qala 'iddatun min ahli al-'ilm, dan sekelompok dari para ulama mengatakan, yakni menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, "Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in", maka demi Rabbmu, "lanas'alannahum ajma'in", sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya, ajma'in, "amma kanu ya'malun", dari apa yang mereka perbuat. "Amma kanu ya'malun", dari apa yang mereka lakukan. Ditafsirkan oleh para ulama, apa maksudnya dari apa yang mereka perbuat? Ya'ni an qawli la ilaha illallah, tentang ucapan la ilaha illallah. Ya, padahal ucapan la ilaha illallah itu apa dalam hadis yang kemarin kita baca tentang iman? Ya, bid'atun wa sab'una syu'bah, terus a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, di sini tentang ucapan la ilaha illallah yang itu jelas dari iman disebut dalam ayat "amma kanu ya'malun", tentang apa yang kalian perbuat. Ya, yakni tentang ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilallah terus minal amal, kalau begitu ya kan. Ya. Waqala, dan juga Allah berfirman, limithli hadza, limithli hadza, untuk hal yang semacam ini, limithli hadza, untuk hal yang semacam ini. Ya, artinya apa? Al-fawzul azim, hal yang semacam ini, yakni al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Falyamalil amilun, hendaknya al-amilun, hendaknya al-amilun, falyamal, beramal, orang-orang yang beramal, beramal. Ya, yeah. Dimithli hadza, yakni al-fawz al-azim, untuk kemenangan yang besar, ini disebutkan dalam Fathul Bari, seperti itu. Falyamal al-amilun, hendaknya yang beramal melakukan amal. Ya. Baik, jadi tiga ayat ini semuanya disebut dengan sebutan amal. Yang pertama, bima kuntum ta'malun, yakni tu'minun, disebut dengan al-iman, disebut dengan amal. Yang kedua, ayat kedua, ucapan la ilaha illallah, disebut dengan amal. Yang ketiga, yakni amal, amal perbuatan. Ya, yang mencakup banyak amal perbuatan. Jadi kalau begitu, iman adalah amal. Ya. Baik. Dan ini tidak bertentangan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya disebut apa? Qaulun wa amal. Ya. Sebelumnya disebut qaulun wa amal. Ini enggak bertentangan, karena sesungguhnya qaulun, ucapan pun adalah bagian daripada amal. Naam. Yang jelas, yang penting sekali kita pahami dari bab ini, bahwa jelas, ya, iman itu bagian, amal bagian penting daripada iman, tidak boleh dikeluarkan dari iman. Sehingga mereka yang mengeluarkan amal dari iman betul-betul fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Mereka orang-orang al-murji'ah, al-mubtadi'ah. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس ya Yunus ini nama kakeknya, ya, dia nusiba ila jaddi, dia dinasabkan ke kakeknya. Jadi terkadang seperti itu, ya, seperti siapa? Ibnu Taimiyah. Ini bukan anaknya Taimiyah. Ya, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Ya, Ahmad bin Abdul Halim. Tapi masyhurnya Ibnu Taimiyah. Ya, itu kakek yang kesekian, jadi disebut dengan Ibnu Taimiyah. Ya, kakek yang kesekian disebut dengan Ibnu Taimiyah. Nah, ini juga Ahmad bin Yunus. Yunus nama kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Ahmad bin Abdullah ibn Yunus. Al-Yarbu'i. Al-Yarbu'i. Thiqatun hafiz. Akhraja lahu al-jama'ah. Thiqatun hafiz akhraja lahu al-jama'ah. Wa Musa ibn Ismail. Musa bin Ismail. Sudah lewat ini, Musa bin Ismail. Sudah, ya. Musa bin Ismail siapa? At-Tabudzaki al-Minqari Abu Salama. Musa bin Ismail Al-Minqari At-Tabudzaki Abu Salamah. Ya, hadis nomor 5, Musa bin Ismail Abu Salamah Al-Minqari At-Tabudzaki. Beliau masyhur dengan namanya dan dengan kunyahnya. Kadang disebut Musa bin Ismail, kadang disebut Abu Salamah At-Tabudzaki. Masyhurun bismihi wa kunyatihi. Ya, jadi kalau terkadang disebut Abu Salamah Ad-Dabudaki, ya ini dia, Musa bin Ismail. Ya, jadi jangan bingung. Masyhur bismihi wa bikunyatihi. Thiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi keturunan siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Thiqatun hujjah. Thiqatun hujjah. Naam. Thiqatun hujjah. Derajat keberapa thiqatun hujjah? Naam. Paham? Dua. Yang pertama sahabi. Yang kedua thiqatun hujjah, thiqatun tsabitun, thiqatun hafid, thiqatun faqih. Derajat kedua dari derajat ta'dil. Akhrajalahu al-jama'ah. Qala haddatsana ibnu Shihab. Ibnu Shihab. Siapa ibnu Shihab? Muhammad bin Muslim. Naam, ahsanta. Muhammad ibnu Muslim. Masyhur juga dengan apa? Terkadang Az-Zuhri. Jadi kadang disebut haddatsana ibnu Shihab, kadang disebut haddatsana Az-Zuhri. Kalau enggak ibnu Shihab ya Zuhri. Jarang atau enggak pernah bahkan disebut Muhammad bin Muslim. Justru namanya enggak pernah. Ya, dalam sanad enggak pernah disebut namanya Muhammad bin Muslim, jarang sekali. Seringnya ibnu Shihab atau Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Thiqatun faqih, masyhur, sudah sering kita lewati. Thiqatun faqih. Naam. Akhrajalahu al-jama'ah. An Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, ini juga sudah kita lewati atau belum? Lupa saya, mungkin belum ya. Ya, Sa'id al-Musayyib ini seorang tabi'in besar, ya, min kibari tabi'in, thiqatun faqih, alim. Kharajalu ashabul kutub sittah. Saya lupa enggak lihat di at-taqrib, tapi beliau ma'ruf, ya, ma'ruf sebagai seorang yang ulama besar, fiqah, sabit, hafid. Jelas. Mungkin bisa kita lihat nanti ucapan Ibnu Hajar. Tapi beliau ma'ruf min kibari tabi'in. Dan ini kita lewati kemarin di Al-Fuqaha apa? As-Sab'ah. Al-Fuqaha As-Sab'ah min Fuqaha Al-Madinah. Idza qila man fil ilmi. Ya, sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah. Fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Nah, dan ini di sini ada dua tabi'in. Ibnu Shihab itu juga tabi'in. Sa'id bin Musayyib juga tabi'in. Sa'id bin Musayyib itu tabi'in besar, artinya yakni sangat dekat masanya dengan sahabat. Gurunya dari sahabat banyak. Kalau Ibnu Shihab itu tergolong sighar tabi'in, tabi'in kecil. Tabi'in kecil artinya apa? Artinya ya akhir-akhir masa tabi'in. Sempat berguru dengan beberapa sahabat tapi enggak banyak. Ya, makanya disebut tabi'in kecil, sighar at-tabi'in. Jadi akhir-akhir masa tabi'in. sempat bertemu sahabat-sahabat tapi sedikit. Itu Ibnu Syihab. Adapun Sa'id bin Musayyib termasuk kibar tabi'in. Ya. Sesepuhnya para tabi'in dan bertemu masih dengan banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah, siapa namanya? Gampang, Abu Hurairah. Siapa? Sindi? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya, Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Itu yang paling terkenal. Tapi diperselisihkan banyak sekali istilah ulama tentang nama Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau sallallahu alaihi wasallam su'il, beliau ditanya, ayyul amali afdal, ayyul amali afdal, qala faqala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala al-jihadu fi sabilillah, qila thumma madha, qala hajjun mabrur. Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Qal, beliau mengatakan, iman billahi wa rasulih, yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasul. Qila thumma madza, kemudian apa setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qila, kemudian beliau ditanya lagi, thumma madza, kemudian apa? Qal, beliau mengatakan, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi iman, kemudian jihad, kemudian haji mabrur. Nah, baik. Ahibati billah rahimakumullah. Ini hadis penting sekali juga di samping ayat-ayat yang lalu sebagai hujjah ahlus sunnah wal jamaah bahwa iman adalah amal atau amal termasuk iman, ya. Dan hujjah bagi ahlus sunnah untuk membantah orang-orang murji'ah. Coba lihat pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ayyul amal, amal apa yang afdal? Apa jawabnya Nabi? Iman. Ya, iman. Jadi iman adalah amal, amal adalah iman. Begitu. Sementara murji'ah mengatakan amal bukan termasuk iman. Ya. Hadis ini berarti kalau menurut kaidahnya murji'ah, pertanyaan dengan jawaban sinkron apa tidak? Ya, kalau menurut murji'ah, pertanyaan dengan jawaban sinkron apa tidak? Amal itu yang paling utama apa? Iman. Kalau murji'ah yang menilai, loh, saya tanya amal kok kamu jawabnya iman? Amal kan bukan iman. Salah jawaban kamu. Begitu akhirnya. Jawaban Nabi bisa disalahkan oleh orang murji'ah. Saya tanya amal kok kamu jawab iman? Amal kan bukan iman. Gimana kamu? Paham enggak pertanyaan? Bisa seperti itu kalau orang murji'ah. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Di sini justru menjadi dalil yang sangat penting bagi ahlus sunnah wal jamaah dan bantahan terhadap murji'ah. Ya, Nabi ketika ditanya amal apa yang paling afdal, beliau menjawab iman, iman billah wa rasuli. Ya. Kita percaya apa tidak dengan Nabi? Kalau kita percaya dengan Rasulullah, maka harus mengimani bahwa amal minal iman, wal iman adalah amal. Ya, keduanya adalah sesuatu yang satu, tidak bisa dipisahkan. Baik. Nah, di samping ayat-ayat yang sebelumnya, Naam. Itu juga menunjukkan bahwa iman adalah amal, amal adalah iman. Baik, sebagaimana yang lalu. Naam, sementara sampai di sini dulu. Dan ini kita hafalkan dua hadis ini. Baik, karena dua sudah tanpa sanad tidak apa-apa. Yang pertama hadis Ibnu Umar, dan ini sudah antum hafal mungkin dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Begitu. Juga hadis yang kedua, juga hadis Abu Hurairah. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua hadis Abu Hurairah.